Kalau buatan apa nih yang buatan Mas? Monggo Mas Ferry. Masa lalu mimpi-mimpi indah hanyalah semu cinta yang garis pemuda ini bersemi kembang.